buai rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Aku gundah, aku resah, teringat di kau kekasih, terbayang seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya kamu. Kecelang penuh harapan bila bersama-sama kamu, teringat selalu wajahmu saat duduk bersama kamu. Aku jujur kepadamu, aku cinta kamu. Adela, yeay! Diva Rina. Sadar hati selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin mereka kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara karena kau kekasih, bayangan seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya sadar hati selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin merekat kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmaran, terpana-pana asmara bayangan seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya